Anda sudah mengetahui dari definisinya, yaitu membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi-Nya, ajarkan kepada Nabi-Nya alaihissalam. Itu dengan memberikan dan mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya, memberikan hak huruf, menunaikan apa yang wajib bagi huruf tanpa memberatkan diri, tanpa keluar dari Al-Quran. Sehingga terdilan dengan keras untuk membaca Al-Quran dengan langgam-langgam selain langgam Arab. Karena para ulama dahulu mempelajarinya dengan lisan Arab. Sehingga inti dari mutajwid sebenarnya tiga saja, yaitu ma'rifatul makhraj wastifat wataqlid. Mempelajari tentang makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, kemudian mempelajari sifat-sifat huruf, ini karena berkaitan. Bagaimana kita akan bisa mengucapkan kalimat-kalimat Qur'aniyah bi lughatil Arab, bi lahjatil Arab, sementara kita tidak bisa mengeluarkan dari setiap tempat-tempatnya. Dan juga tidak bisa menunaikan sifat-sifatnya. Maka tentunya itu intinya. Bisa mempelajari dari makharijul huruf dan juga sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, tatbiq, prakteknya. Menuntut untuk praktek. Ini kata Imam Ibnu Jazir al-Mutaala, وجب عليهم المهتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلتذوا في أفصح اللغات. أول سلامة كريم واجب عند البجاري سلام سابق يقول بسبب التجويد يسو معرفة الحروف مخارج الحروف من يقول الصفات. Kita belajar teori sejauh apapun tetapi tidak tahu, tidak mendalami makhrajul huruf dan sifat, tidak akan bisa mengucapkannya seperti lisan yang fasih. Itu awal wajib mengetahui makhrajul huruf dan sifat, biar hidup di afsahil lughah, supaya bisa mengucapkan dengan bahasa yang fasih. وموضعه yang kedua الحد والموضع tema atau pembahasannya. Tema dari ilmu tajwid, pembahasan dari ilmu tajwid adalah kalimatul qur'ani min haythu lafzi ma dhukir. Yang dibahas dalam ilmu tajwid adalah kalimat-kalimat Qur'an ditinjau dari segi lafaz yang disebutkan. Jadi ilmu tajwid itu membahas tentang kalimat-kalimat Qur'an. Adapun kalimat selain Qur'an tidak dibahas dengan ilmu tajwid. Sehingga diterapkan ilmu tajwid itu pada Al-Qur'an. Adapun ilmu lain, hadis umpamanya, tidak berdosa. Artinya tidak mengapa. Ini bukan tidak berdosa, tidak mengapa. Ketika dia tidak mengikuti ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid itu titik beratnya itu Al-Qur'an. Bagaimana untuk kita bisa membaca seperti apa yang telah Allah ajarkan kepada Nabi kita alaihi wasallam. Kita tidak bisa membaca secara langsung. Ya. Berbeda dengan Nabi alaihi wasallam. Iqra'. Kudu ma ana biqari. Saya enggak bisa baca. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.

Apa yang ditunjukkan ilmu tajwid? Quran. Ilmu tajwid adalah asyrafil ulum, ilmu yang utama karena ditaalluq ini di asyrafil kalam, berkaitan dengan ucapan yang paling mulia yaitu Al-Quran. Berkaitan dengan ucapan yang paling mulia yaitu Al-Quran. Yang pada itu barakallahu fikum ala ta'allumihi dalam pelajarinya. Insyaallah nanti kita akan sebutkan dari hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Minimalnya setelah antum terpacu dengan hadis-hadis dan ayat Qur'aniyah yang mengutamakan tentang ashabul Qur'an, orang-orang yang ahli dalam Al-Quran, di sisi lain kita punya tanggung jawab untuk diri kita, mendidik istri dan anak-anak kita, bahkan apa tanggung jawab umat, tanggung jawab umat kepada kita, kepada antum. Biasanya orang-orang yang semodel antum ini dipercaya oleh umat, dipercaya oleh manusia, dipercaya di kampungnya, dipercaya di pabriknya, dipercaya di tempat kerjanya. Orang-orang apa? Asyarul budun ilaik, mengisyaratkan jarinya kepada antum. Tuh, orang pandai. Jadi antum itu orang-orang yang dipercaya oleh manusia. Manusia mempercayakan keimaman, yaitu insya Allah sudah antum merasakan antum pergi kemana, tinggal di masjid. Ya, ketika tidak ada imam, orang-orang menunjuknya ke antum biasanya. Dipercaya. Sehingga kepercayaan itu dijalankan dengan cara kita mempelajarinya, memperbaikinya. Bahkan kita adalah umat yang menitik kita Rasul kita alaihissalam, salam para sahabatnya, hum ahsun nas bil Quran, sementara mereka adalah manusia yang paling semangat dalam Al-Quran. Mereka paling semangat dalam Al-Quran, para sahabat rijalullah alim ajma'in qurra, betapa banyak yang lahir dari para sahabat, para ahli baca, ahli qiraat, bahkan diutus oleh Nabi alaihi wasallam untuk mengajari manusia berbagai pelosok. Sehingga aynalah min haula, mana lapa kita dibandingkan dengan mereka dalam semangatan kita untuk mempelajari kitab Allah Al-Quran. Jangan bosan dalam permasalahan ini. Bahkan nanti tentunya ketika kita mendengar, bahkan kita sering membaca keutamaan-keutamaan Al-Quran, seyogianya itu akan menambah kesempatan kita dalam mempelajarinya. Allah Ta'ala amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.